bagi generasi sekarang ini, apalagi yang lahir dekade tahun 80-an ataupun 90-an, sangat minim sekali informasi tentang gerakan dari NII ini. Bahkan mungkin banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui apa dan bagaimana NII tersebut. Untuk itulah, sebelum kita melangkah, kita memerlukan pengamatan ataupun memerlukan penelaahan, terutama menyangkut masalah literatur, referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terkait masalah-masalah yang berkembang tersebut, yaitu masalah NII. Dan ini adalah ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri daripada seorang salafi. Dia berbicara tentang kelompok tertentu, yaitu dengan bil hujjah, dengan ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itulah, ikhwah fiddin azakumullah, sebelum kita melangkah ke sana, ada baiknya kita memahami dulu prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama kaitannya dengan muamalah, muamalatul hukam. Bagaimana kita berhubungan, berinteraksi dengan al-hukam, yakni ulatul umur, pemerintah. Karena kalau kita mempelajari sejarah, nampak bahwasannya awal lahirnya gerakan NII tidak lepas daripada nuansa-nuansa yang bersifat politis. Ada aroma yang berbau konflik antara pendiri daripada NII itu sendiri dengan pihak pemerintah pada waktu itu. Jadi kalau kita ingin membedah hal yang demikian, kita memerlukan fakta-fakta sejarah, yang fakta-fakta sejarah tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Satu hal daripada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam muamalah ataupun berinteraksi dengan pihak ulatul umur, dengan pihak pemerintah, bahwasanya seorang sunni salafi terhadap ulatul umur, dia haruslah melakukan sikap as-sam'u wa ta'ah. Ini adalah prinsip. Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin kalian, kepada ulatul umur. Para ulama menyatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah para ulama dan umara. Umara yakni pemerintahan, yang dia melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan, sedangkan ulama adalah mereka yang mendampingi para umara, bertugas untuk membimbing, mengarahkan sesuai dengan syariat. Maka inilah ulil amri. Dan kita diwajibkan untuk memberikan ketaatan kepada ulil amri selama apa yang diperintahkan oleh ulil amri tersebut adalah sesuatu yang bersifat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun hal yang sifatnya maksiat, maka yang demikian ini kita tidak diwajibkan untuk taat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam maksiat, dalam rangka maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang ma'ruf. Artinya bahwasanya selama wulatul umur, dalam hal ini adalah pemerintah, memerintahkan kepada rakyatnya hal-hal yang sifatnya taat, hal-hal yang sifatnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib taat. Rakyat wajib untuk mentaati. Adapun apabila perintah tersebut melanggar apa yang disyariatkan, tidak masuk dalam kategori sesuatu yang ma'ruf, maka yang demikian ini bagi seorang sunni salafi tidak wajib untuk mentaatinya. Selama hal yang ma'ruf, yang akan memberikan maslahat, kebaikan kepada masyarakat banyak dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk mentaatinya. Ini prinsip. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "As-sam'u wat ta'ah haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyati. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata." Mendengar dan taat itu adalah suatu yang hak. Suatu yang hak. Malam yu'mar bil ma'siyati, tidak boleh seseorang itu mentaati apa yang diperintahkan dalam hal yang maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin, apabila dia diperintah untuk melakukan maksiat, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, fala sami'a wala ta'at, wala sam'a wala ta'at, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Artinya tidak ada ketaatan, karena yang diperintahkan adalah sesuatu yang maksiat. Juga demikian hadis dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ini disebutkan, "Bayana ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatan alaina wa alla nunazi' wa alla nunazi' al-amra ahlahu." illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhanun. Kami berbaiat untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan sibuk maupun terpaksa, baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan kami diberi kemudahan. Meskipun atas apa yang kami miliki ini adalah sesuatu yang dirampas oleh pihak ulatul umur, maka tidak boleh kemudian mencabut baiatnya tersebut, kecuali jika kalian melihat bahwasannya pemimpin kalian itu adalah kufron bawahan, yaitu sudah jelas kekafirannya. Dan apa yang ada di sisi kalian dari Allah, padanya terdapat burhan. Artinya memang ada faktanya bahwasannya orang tersebut adalah memiliki sikap yang kafir secara nyata. Ini adalah prinsip-prinsip yang harus kita ketahui dalam menilai ulatul umur. Artinya hukum asal daripada kita menyikapi ulatul umur, pemerintah, adalah taat, mendengar, taat, patuh, menunaikan apa yang diperintahkan. Kenapa demikian? Karena sungguhnya pemerintah itu adalah sesuatu yang dimuliakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ketentuan syariat tentang masalah perlunya kita mengagungkan, mendudukkan penguasa dalam hal kebaikan-kebaikan mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini adalah bentuk ketaatan liwulatil umur, kepada pemerintah. Kemudian juga dalam sebuah hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, man ajalla sultanallah ajallahu Allahu yaumal qiyamah. Akhrajahu Ibnu Abi Asim fi Sunnah. Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah, ajallahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan memuliakannya pada hari kiamat nanti. Ini menunjukkan tentang perlunya kita memuliakan ya, sultan. Kemudian asar lainnya disebutkan qala Abu Utsman Az-Zahid fanfah lis-sultan, nasihatilah sultan, wa aqsir lahu minad du'a bis-salahi war-rasyad bil qawli wal 'amali wal hukmi fa innahum idza salahu salahal 'ibadu bis-salahihim. Nasihatilah kepada as-sultan, kepada penguasa, wa aqsir lahu minad du'a, dan perbanyaklah doa untuk penguasa. Ya, ad-du'a bis-salahi war-rasyad, doa untuk memohon ya, kebaikan dan bimbingan. Bil qawli wal 'amali wal hukmi, ya, dengan perkataan, perbuatan dan hukum. Fa innahum idza salahu, karena sungguhnya apabila mereka baik, salahal 'ibadu bis-salahihim, maka akan baiklah segenap hamba dengan kebaikan para pemimpinnya. Ini menunjukkan tentang ya, perlunya kita untuk memuliakan ya, penguasa. Dan masih banyak lagi asar hadis yang mengungkap tentang ya, kebaikan-kebaikan, perlunya kita untuk bersikap baik kepada penguasa. Selama hal yang demikian ini adalah sesuai dengan ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita pun prinsip lainnya dalam masalah lainnya adalah larangan untuk mencela penguasa. Tinahi an sabbil umara, larangan untuk mencela ya, umara, penguasa. Berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana telah sabit ya, di dalam kitab Sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk berkata yang baik, atau kalau tidak bisa mengeluarkan dari lisannya sesuatu yang baik, maka diam. Dalam Sahihain juga disebutkan hadis dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Qala qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal. Abu Musa al-As'ari radhiyallahu an berkata, qalu, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul islami afdal, amalan apakah dari Islam ini yang paling utama? Qala, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang menjadikan seseorang itu selamat, amalan yang paling utama adalah ya, yang menjadikan kaum muslimin itu selamat dari lisan dan tangannya. Ya. Artinya kaum muslimin selamat dari segala kerusakan yang ditimbulkan oleh dirinya. Dalil lainnya, sebagaimana disebutkan atau dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi. An Ziyad ibn Qusayb Al-Adawi qala kuntu ma'a Abi Bakrah tahta mimbar ibn Amir wa huwa yakhthubu 'alayhi thiyabun riqaq faqala Abu Bilal unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fussaq faqala Abu Bakrah uskut sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Ziyad Ibn Qusayb Al-Adawi, dia berkata kuntu ma'a Abi Bakrah, aku bersama Abi Bakrah tahta mimbar Ibn Amir, di bawah mimbar Ibn Amir. Wa huwa yakhthubu 'alaihi thiyabun riqaq, yang ketika itu dia sedang berkhutbah dan mengenakan baju yang tipis. Faqala Abu Bilal, maka berkata Abu Bilal, seorang khawarij, pemahaman khawarij, unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fussaq, lihatlah oleh kalian, lihatlah pemimpin kita ini, dia mengenakan baju yang baju kefasikan karena melihat pakaiannya tipis sehingga menerawang. Kemudian oleh Abu Bilal ini dijelek-jelekkan karena memiliki pemahaman khawarij, dijelek-jelekkan dengan pakaian Ibnu Amir ini yang ketika itu sedang berkhutbah. Faqala Abu Bakrah, maka berkata Abu Bakrah, uskut, diamlah engkau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ahana sultanallah fil ard, barang siapa yang merendahkan, menghinakan penguasa Allah di muka bumi ini, ahanahullah, maka Allah akan menghinakan dia, maka Allah akan merendahkan dia. Ini adalah dalil bagaimana seorang sunni salafi harus bersikap terhadap pemerintahnya, terhadap penguasanya. Kalau dia mau menasihati maka hendaklah dia menasihati dengan cara yang baik, dan syariat pun menuntunkan bagaimana menasihati penguasa. Dalam semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man arada ayyan saha li sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyatan, barang siapa yang menginginkan menasehati penguasanya dengan satu urusan, fala yubdilahu alaniyatan, maka tidak boleh bagi dia menasehati dengan cara terang-terangan sehingga masyarakat mengetahui, masyarakat luas mengetahui hal yang demikian. Walakin, akan tetapi hendaklah engkau menasehati, liakhud biyadihi fayakhluwa bihi fa in qabila minhu fadzaka, hendaklah engkau mengambil tangan penguasa tersebut, kemudian engkau berdua menyampaikan apa yang menjadi keluhanmu apa yang akan dinasehatkan kepada penguasa. Fa in qabila minhu fadzaka, apabila penguasa itu menerima apa yang dinasehatkan oleh kalian, maka itulah yang dikehendaki. Maka demikianlah yang dikehendaki. Wa illa kana qad addalladhi 'alaihi lahu, dan apabila penguasa tersebut tidak menerima nasihat yang kita berikan, maka sudah tertunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi kewajiban dia. Artinya wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar, wajib untuk memberikan bimbingan kepada penguasa, yaitu caranya dengan cara yang tersembunyi, tidak boleh dengan alaniyah, terang-terangan. Kalau zaman sekarang, yaitu dengan cara menasehati penguasa dengan melalui cara yang tersembunyi, artinya dengan cara mungkin kita mengirim surat, yang surat itu pun tidak dipublikasikan, tidak kemudian disebar-sebarkan, tetapi cukup hanya ditujukan kepada penguasa itu saja. Itu adalah dalam bentuk lain. Atau bila penguasa memang menyediakan kotak pengaduan atau mungkin SMS pengaduan, maka sampaikan melalui media yang sudah ditetapkan oleh pihak penguasa tersebut, sehingga kemudian seseorang tidak menasehati penguasanya dengan cara membuka aib, membuka kekurangan yang ada pada penguasa tersebut, yang ini tentu saja dilarang di dalam syariat. Dan ini adalah termasuk daripada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini beberapa prinsip yang harus diketahui oleh kita bersama. Sehingga dengan demikian kita bisa menyikapi ataupun melakukan amaliah-amaliah yang terpuji, yang dibimbing oleh syariat di dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Ini adalah hal yang mungkin sebagian kita sudah mengetahuinya, tetapi perlu saya untuk mengangkat agar kita bisa mengingat kembali apa yang selama ini kita sudah pahami terkait dengan sikap-sikap seorang muslim terhadap pemerintahnya. Banyak artikel tentang seputar NII. Banyak artikel seputar NII. Dari mana asal pemahaman NII? Ada sebuah buku yang mungkin untuk membantu kita memahami tentang gerakan NII. Buku ini ditulis oleh seorang jurnalis yang dia melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa orang yang terlibat langsung di dalam gerakan NII. Kemudian buku ini pun ditulis dengan data-data, arsip-arsip pendirian negara Islam Indonesia. Seperti misalnya yang disebutkan data di sini tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Islam Indonesia. Kemudian data-data lainnya yang artinya itu adalah sesuatu yang otentik, berasal dari pemahaman sumber berdirinya NII itu sendiri. Yang gerakan NII ini kemudian pada perkembangan-perkembangan berikutnya merupakan cikal bakal pemahaman-pemahaman Khawarij pada masa sekarang ini. Kalau kita menelusurinya, maka ketika kita berbicara NII, kita tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya DITII. Ketika kita berbicara masalah NII, kita tidak bisa lepas dari berdirinya DITII. DITII ini singkatan dari Darul Islam, Strip Tentara Islam Indonesia. Di dalam sejarah masih ada gak pelajaran itu? Di sekolah-sekolah masih ada? Masih tertuang di dalam sejarah Indonesia? DITII, Darul Islam, adalah ajaran yang dikembangkan dari pemahaman gagasan Kartosuwiryo itu sendiri. Dari Kartosuwiryo. Siapa Kartosuwiryo? Dia adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tapi jangan dipanggil Mbah Marijan, karena nanti akan lain orangnya. Ya kan? Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Itu nama lengkapnya. Lahir di Cepu 7 Januari 1907. Saya kemukakan ini untuk data awal. Kartosuwiryo yang mendapatkan pendidikan formal hingga pendidikan SMA atau disingkat ELS. Ini nggak tahu bahasa apa ini. Europese Lager School, bahasa Belanda, di Bojonegoro pada tahun 1923. Ia melanjutkan kuliah pada sekolah kedokteran NIAS, Netherlands Indische Artsen School. Di sana ia mengikuti kelas persiapan selama 3 tahun. Pada tahun 1926 ia mulai kuliah kedokteran. Namun Kartosuwiryo hanya sekolah di Fakultas Kedokteran hanya setahun saja. karena ia dikeluarkan dari alma maternya, dikeluarkan dari perguruan tingginya, Nias, dikarenakan memiliki buku-buku sosialis dan komunis. Ini masa pencarian daripada Kartosuwiryo. Yang pada waktu itu pemerintahan kolonial sangat sensitif dengan buku-buku yang berbau komunis. Karena apa? Komunis sudah melakukan gerakan-gerakan pemberontakan pada tahun 1926 tersebut. Dari mana Kartosuwiryo mendapatkan buku-buku tersebut? Dari pamannya yang memang seorang komunis, yang bernama Marco Kartodikromo, seorang wartawan dan sastrawan yang dikenal juga sebagai tokoh komunis. Kemudian Kartosuwiryo setelah keluar, dia aktif di gerakan-gerakan politik dengan bergabung bersama Young Java. Kemudian berpindah lagi, bergabung ke Young Islamitan Bond, JIB, organisasi pemuda Islam di Jawa. Kemudian dia pun bergabung dengan PSI, Partai Syarikat Islam, yang pada waktu itu di situ ada tokoh-tokoh seperti Agus Salim, Hoscokro Aminoto. Yang Hoscokro Aminoto itu sendiri sebetulnya adalah asli orang Solo, tinggalnya di Lawian. Hos itu artinya Haji Umar Sa'id Cokro Aminoto. Maka oleh Hoscokro Aminoto, Kartosuwiryo dijadikan sekretaris pribadinya, yang pada waktu itu bersamaan juga dengan Insinyur Soekarno belajar di Hoscokro Aminoto. Jadi sama-sama belajar di Lawian. Demikianlah, sampai akhirnya dari PSI inilah Kartosuwiryo tergerak untuk mempelajari Islam. Namun karena tidak fasih berbahasa Arab, pengetahuan keislamannya lebih banyak didapat dari belajar buku-buku Islam berbahasa Belanda. Ini awal Kartosuwiryo belajar tentang Islam. Setelah itu dia berinteraksi, pindah ke Garut, kemudian mendapatkan guru-guru dari kiai-kiai di daerah tersebut. Kiai-kiai sekitar Garut tersebut, yang tentu saja pada masa itu beberapa kiai ini memiliki paham apa? Tarekat Sufiyah. Maka tidak mengherankan apabila pemahaman-pemahaman Sufi ini juga diterima atau difahami oleh Kartosuwiryo. Maka guru-gurunya yang di Garut inilah, kiai-kiai itulah yang membentuk, membangun pemahaman keislaman ala Kartosuwiryo. Ini awal daripada latar belakang Kartosuwiryo. Kemudian dari Kartosuwiryo inilah lahir pada Mei 1948 berdiri Darul Islam dalam strip garis miring Negara Islam Indonesia dalam kurung DITII. Diproklamasikan oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus tahun 1949 di Cisampak, Kecamatan Ciulu Gagar, Kabupaten Tasikmalaya. Proklamasinya, kami umat Islam Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Dalam penjelasan teks proklamasi yang terdiri dari 10 butir itu disebutkan antara lain, Negara Islam Indonesia merupakan negara Islam di masa perang atau Darul Islam fi waqtil harb. Ini sekilas tentang DITII. Dari sinilah berkembang wilayah, kemudian berkembang pengikut, sampai kemudian membagi wilayah Darul Islam dalam konsep oleh Kartosuwiryo, daerah satu disebut Darul Islam, yang daerah itu dikuasai oleh tentara DITII. Kemudian daerah 2 adalah daerah yang di situ bercampur antara pengikut DITII dan kaum muslimin umum, dan daerah 3 adalah daerah yang di situ tidak ada anggota DITII nya. Itu pembagian wilayah mereka. Sampai akhirnya pemahaman takfir Kartosuwiryo muncul, yaitu yang pertama kali gurunya sendiri yang bernama Kiai Yusuf Taujiri itu dikafirkan. Pondok pesantrennya di daerah Cipari itu pun diserangnya. Tidak kurang dari 47 kali penyerangan. Di situ sudah terjadi sikap takfir, mengkafirkan yang tidak masuk ke dalam kelompok TII. Paham ini? Ini sejarah. Jadi pondok pesantren di Cipari yang itu adalah kiainya adalah termasuk guru dari Kartosuwiryo itu sendiri diperangi dengan cara menumpahkan darah. Ini adalah awal pemikiran takfiri dari DITII. Ini sejarah. Kemudian berkembang gerakan-gerakan ini terus. Di Sulawesi Selatan ada siapa dalam buku sejarah? Kahar Muzakar, yang pasukan dia tidak mau diterima oleh Angkatan Perang Republik Indonesia. Kemudian dia melakukan perlawanan dan gabung dengan DITII. Kemudian di Aceh ada Daud Breh juga demikian, karena tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, kemudian gabung dengan DITII. Sehingga apa? DITII membesar. Membesar. Sampai akhirnya pemerintah melakukan tindakan untuk melakukan apa, memberantas gerakan DITI ini. Ini adalah awal mulai konflik antara pemerintah dengan DITI. Karena Kartosuwiryo sendiri melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Yang akhirnya pada singkatnya tahun 1962 TNI berhasil menangkap Kartosuwiryo. Kemudian Kartosuwiryo ditahan karena dia dalam keadaan sakit, kemudian dirawat dulu. Setelah dia bisa untuk diproses, maka kemudian diproses dan akhirnya diadili, dan di Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati. Nah, setelah Kartosuwiryo meninggal dunia, bukan berarti lantas ideologi DITI ini mati. Mantan-mantan DITI terus bergerak, terus hidup, ya, dan melakukan aktivitas-aktivitas. Di antara aktivitas-aktivitas mereka, mereka masih sering bertemu antara anggota dengan anggota yang lainnya. Dan keinginan untuk mendirikan negara Islam itu terus ada. Kenapa demikian? Karena mereka terinspirasi oleh kata-kata terakhir Kartosuwiryo ketika dia ditangkap. Kartosuwiryo ketika ditangkap mengatakan, "Tah iya teh Hudaibiyah jang urang mah." Artinya apa? Inilah Hudaibiyah bagi kita. Waktu itu Kartosuwiryo ditangkap bukan berarti dia menyerah, tetapi dia menganggap bahwasannya proses penangkapan dia adalah seperti Rasulullah SAW dulu melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin Quraisy, yaitu dengan apa? Sulhu Hudaibiyah, perdamaian Hudaibiyah. Nah, Kartosuwiryo menganggap penangkapan dirinya oleh pihak TNI adalah dianggap sebagai proses damai, perdamaian Hudaibiyah. Nah, dengan kata-kata terakhir daripada Kartosuwiryo ini, maka pengikut-pengikutnya masih menganggap bahwasannya gerakan DITI ini masih eksis, masih ada. Karena apa? Karena imamnya tidak pernah mengatakan bahwasannya apa yang selama ini dilakukan adalah suatu hal yang batil, suatu hal yang salah. Terus berkembang. Maka pengikut-pengikutnya pun, di antara mereka kemudian membuat jaringan, dan bahkan melakukan kaderisasi, bekerja sama dengan orang-orang mantan-mantan DITI yang masih hidup. Kala itu di Aceh mungkin Daud Breh masih dihubungi, kemudian nah, dari generasi-generasi yang ada ini mereka kemudian membentuk semacam komando jihad. Bentuk komando jihad. Mereka kemudian menggali kembali keahlian mereka yang dulu mereka bisa membuat bermain senjata, membuat bom. Mereka gali kembali keahlian-keahlian itu, dihidupkan kembali melalui istilah mereka itu komji, komando jihad. Ini generasi kedua. Pasca apa? Pasca Kartosuwiryo dan pengikutnya ditumpas. Pemerintah waktu itu mengadakan beberapa orang dimintai untuk berikrar, bergabung bersama NKRI. Terus, nah generasi baru ini membentuk apa? Komando Jihad. Paham sampai di sini tentang ya, komando jihad. Dari sini kemudian ya, gerakan-gerakan ini terus sampai akhirnya ya, mereka berhubungan dengan Libya, ya, sudah mulai gerakannya ke keluar Indonesia, ya. Mempersiapkan jihad di bumi Sumatera, dari mulai Lampung, Palembang, ya, Aceh, ya, mereka melakukan ya, rekrutan. Di antara mereka melakukan rekrutan, ya, disebutkan di sini, mereka melakukan rekrutan di antaranya adalah orang-orang dari kalangan ya, aktivis masjid, ya, tim pemuda masjid, kemudian tim ormas Islam, tim ormas pemuda Islam, kemudian ada tim masjid kampus dan mahasiswa. Nah ini mulai mereka membuat jaringan, ya, tim kampus, tim masjid kampus dan mahasiswa. Ini untuk menjaring mahasiswa. Kemudian tim ormas pemuda Islam untuk menjaring kalangan muda dari kalangan organisasi massa. Kemudian tim pemuda masjid mereka untuk menjaring aktivis-aktivis masjid. Ini mereka mulai bergerak. Mereka terus sampai akhirnya generasi berikutnya, buku-buku Ikhwanul Muslimin masuk. Buku-buku Ikhwanul Muslimin masuk, terutama buku-buku Said Qutb, kemudian buku-buku lainnya yang itu adalah bibit-bibit takfiri juga di dalam buku-buku tersebut. Ada mereka membagi tauhid, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid mulkiyah. Yang disinilah nanti akan menjadikan ya, mereka memiliki pemahaman yang lebih modernis daripada generasi sebelumnya. Kemudian melalui tokoh daripada kader berikutnya, yaitu yang bernama Haji Ismail Pranoto, mereka melakukan kaderisasi, merekrut kaum modernis istilahnya di dalam buku ini. Siapa yang didekati diantaranya tokoh-tokoh aktivis PII, Pelajar Islam Indonesia. Kemudian GPI, Gerakan Pemuda Islam. Kemudian masuk juga ke kalangan organisasi massa, yaitu Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah. Sementara di Jawa Tengah, kader daripada NI ini yaitu yang disingkat Hispran, Haji Ismail Pranoto ini masuk ke Jawa Tengah. Masuk ke Jawa Tengah berhasil merekrut siapa? Di sana. Berhasil merekrut yang di sana. Paham? Paham tidak? Kan ada pondok pesantren. Paham? Yang waktu itu siapa? Pendirinya. Ya. Dan wakilnya? Yang sekarang masih di tahanan. Dari situ. Kita tahu sekarang benang merahnya? Tahu sekarang sejarah benang merahnya? Ini NI dalam sekte lain. Nanti ada sekte berikutnya. Ada KW9, Komandemen Wilayah 9. Nanti ada NI Az-Zaitun. Nanti insya Allah ada ikhwah kita yang cerita tentang Az-Zaitun. Pengalaman. Pengalaman itu artinya dia sudah terjun langsung di situ. Mungkin Pak Duhur ya. Enggak pulang kan? Ini sejarah ini perlu antum paham supaya apa? Supaya tidak terputus. Loh kok bisa itu ke? Iya, bisa. Dari sanalah kemudian hubungan, relasi yang dari pondok pesantren sana berhubungan dengan Kiai Ajeng, Ajengan Mas Duki. Yang waktu itu Kiai Ajengan Mas Duki ini di Tasikmalaya. Ajengan Mas Duki ini adalah seorang kuburiun. Thariqah Sufiyah, kuburiun. Begitu yang lain-lain Tasikmalaya habis ditangkapi, maka yang dari sini muncul. Karena memiliki murid-murid, santri-santri, dan pada waktu itu pemerintahan Presiden Soeharto demikian keras, akhirnya dua orang ini ke Malaysia. Paham? Di Malaysia mendirikan pondok pesantren yang namanya Luqmanul Hakim. Berbarengan dengan itu ada ya, terjadi gejolak di Afghanistan. Maka alumni-alumni dari sini banyak yang dikirim ke Afghanistan. Dari sanalah mereka berlatih membuat bom, membuat ya, keterampilan bersenjata dan seterusnya. Kaderisasinya melalui apa? Pondok pesantren yang dirikan di Malaysia. Ini sudah generasi keberapa? Generasi keberapa? Ya. Generasi ketiga. Setelah tokohnya meninggal, ya tinggal satu. Kemudian ada generasi yang mudanya, yang kemudian sampai kepada peristiwa ya, pengeboman-pengeboman di beberapa tempat, termasuk diantaranya pengeboman Bom Bali. Ini diuraikan di dalam buku ini. Jadi mana benang merahnya? Dari sana. Jadi tidak bisa lepas dari pemahaman awal tumbuhnya NII ini. Dan ingat yang direkrut apa? Mahasiswa melalui masjid kampus. Kemudian apa? Ormas pemuda, kemudian apa? Aktivis masjid. Ada nggak organisasi aktivis masjid di sini? Ada nggak? Spidol. Nggak ada spidol. Ini adalah gerakan-gerakan di tahun 75, tahun 80 awal. Gerakan mereka adalah Syria. Tahu Syria? sembunyi. Mereka bergerak, istilah mereka, mereka melakukan gerakan di bawah tanah. Tapi bukan cacing. Mereka melakukan gerakan di bawah tanah karena pada waktu itu pemerintahan represif terhadap ide-ide DI/TI. Jadi mereka melakukan gerakan sembunyi. Jadi kaderisasi mereka ya, senantiasa ya, tertutup. Istilah mereka dulu dengan menyebut ya, pesantren kilat atau dengan istilah lain usroh. Pernah dengar istilah-istilah itu? Ini adalah kaderisasi mereka. Ya, usroh, pesantren kilat atau pengkaderan-pengkaderan berikutnya. Yang pada level-level tertentu pengkaderan itu sampai kepada taraf baiat. Ya. Kalau antum baru ikut ngaji sekali dua kali masih belum apa-apa. Nanti setelah antum masuk satu kali dua kali baru masuk pengkaderan. Ya. Dengan disebut mungkin tingkat ula, tingkat pertama. Nanti naik lagi pengkaderan berikutnya tingkat fuso. Naik lagi pengkaderan berikutnya tingkat a'la. Nah nanti setelah itu baru tahu siapa imamnya? Oh, wajahnya ini. Nah, disitulah antum diproses untuk baiat. Nanti ada menteri-menterinya. Ada menteri dalam negeri, ada menteri luar negeri, ada menteri pertahanan dan keamanan. Ya, ya mungkin menteri suntik juga ada. Mereka membuat ya, struktur negara di dalam negara. Ini gerakan NII. Dan kita sekarang sudah tahu benang merahnya ya, sampai kepada aktivitas-aktivitas mereka ya, mengkafirkan selain ya, kelompoknya. Ini gerakan mereka. Jadi seperti itulah ya, kondisi NII itu. Sekarang terus. Dan itu tidak bisa lepas dari sejarah Kartosuwiryo dulu. Jadi itu kenapa sekarang di Jawa Tengah kuat sekali pemahaman itu. Kuat sekali pemahaman tentang NII. Jadi kalau kita mempelajari sejarah, ya, kita tidak bisa menampik. Ya. Terus terang saya pun ya, pernah mengalami hal-hal seperti itu. Saya jujur. Ya. Terus saya juga aktivis NII. Ya. Saya kenal tokoh-tokoh NII. Dulu sebelum tahu salam, saya pun pernah duduk dengan Abu Bakar Ba'asyir. Dulu sebelum saya mengenal salam, karena dulu ya, belum ada salafi. Adapun sekarang mereka dinamakan salafi jihadi, itu penamaan yang keliru. Seakan-akan kalau salafi kemudian tidak jihad. Para Salafun as-salih dulu orang-orang yang rajin sekali berjihad. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Meskipun di penjara, ketika pasukan Tatar akan menghajar kaum muslimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meminta untuk dikeluarkan, izin dikeluarkan dari penjara untuk membangkitkan semangat kaum muslimin pada waktu itu. Dan setelah semangat kaum muslimin bangkit, perang melawan Tatar, menang, Ibnu Taimiyah menyerahkan diri kembali dan masuk kembali ke penjara. Ini salafun as-salih. Bukan berarti orang salafi kemudian tidak banyak contoh-contoh mereka berjihad, tapi jihad yang syar'i. Di sinilah letak kita membaca sejarah, bahwasanya oh ternyata memang gagasan-gagasan yang seperti ini muncul dari mulai takfir. Takfir itu bukan hanya sekarang saja, pada zaman Kartosuwiryo pun sudah terjadi pemahaman takfiri ini. Jadi kita tidak terlalu kaget ketika melihat sekarang selain daripada kelompok mereka dikafirkan. Tidak mungkin. Bahkan tidak hanya zaman Kartosuwiryo, zaman terdahulu pun ketika golongan Khawarij, kelompok Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin yang lainnya, kita tidak kaget. Karena sejarah, kita membaca sejarah dari awal Islam itu bangkit. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini, nanti ba'da duhur habis sholat kita langsung, insyaallah nanti akhuna Abu Haidar mungkin akan bercerita sepak terjang NII KW9 yang sekarang bisa membangun masjid paling megah, mungkin terbesar di Asia Tenggara, Az-Zaitun. Pernah satu ketika Habibi, karena Habibi yang Presiden Habibi yang meresmikan masjid itu, Presiden Habibi meresmikan masjid itu, di kereta dia bercerita terus. Karena waktu meresmikan ke Panji Gumilang, Panji Gumilang tanya, dari mana dana masjid ini kok bisa mewah? Ya dari jualan sapi. Karena penerimaan di Az-Zaitun itu setiap santri baru menyerahkan satu ekor sapi metal yang dulu harganya sekitar 14-15 juta. Itu uang apa? Uang masuk lah. Kalau Darussalam seperti itu, wah bisa bagus itu. Ditanya dari mana? Dari uang jual sapi. Presiden Habibie kan cerdas orangnya, bisa berhitung. Sapi jumlahnya sekian, keuntungannya sekian, apa bisa bangun masjid, bisa membangun gedung sehebat ini? Terus Pak Presiden Habibie berkata ke asistennya, Pak Jimli Asidiki waktu itu, kita dikibulin, kita dibohongin. Kita dibohongin. Kenapa Pak Habibie mau meresmikan Masjid Az-Zaitun? Dikiranya menurut beliau ini satu paket dengan masjid di Taman Mini. Masjid di Taman Mini namanya apa? Masjid At-Tin. Kan Wat-Tini Waz-Zaitun. Itu saya baca dari referensi lain. Nah, bagaimana penggalangan dananya? Mungkin nanti akhuna Abu Haidar bisa menjelaskan. Dan bagaimana cara merekrutnya, merekrut orang kemudian menjadi NII? Insyaallah mungkin akhuna Abu Haidar bisa menjelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Tentang masalah ini. Ini ada artikel-artikel banyak sekali. Ya. Beginilah cara NII merekrut saya. celah hukum apa yang bisa diterobos, cerita tentang 9 pos keuangan, jurus akademisi tangkal NII, mereka berjuang menarik anaknya keluar dari NII. NII menyuruh saya mencuri. Saya bertemu kepala negara NII. Nah, punya kepala dia. Siapa saja yang disasar oleh NII? Kaitan NII dan Az-Zaitun perlu pendalaman. Setahun 24 jam anak saya dikuasai NII. Dan banyak lagi artikel menarik lainnya. Termasuk diantaranya Hikayat Komandemen Wilayah 9. Ya, banyak artikelnya. Semakin kita memperluas, kita memahami ini bukan lantas untuk ikut latah. Kita memahami ini adalah untuk mengetahui, oh seperti ini NII. Waspada, hati-hati. Sehingga kita bisa membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Ketika masyarakat bertanya kepada kita, itu NII bukan? Dilihat ciri-cirinya, oh seperti itu. Ya NII. Dengan tegas. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.